نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita sampai ayat ke 10 ya. Wanadahuma rabbuhuma, Rabb mereka berdua, Allah memanggil mereka berdua. Siapa? Adam dan Hawa. Allah memanggil-manggil, menyeru. Berarti bukan berbisik-bisik. Karena ucapan Allah ada kalanya dengan menyeru, ada kalanya dengan berbisik-bisik. Di sini menyeru, memanggil. Wahai Adam, wahai Hawa, alam anhakuma antilkuma syajara, bukankah aku telah larang kalian berdua mendekati pohon ini? Zahirnya ada suara Allah apa tidak? Ada suara Allah apa tidak? Ada. Ada. Didengar oleh telinga Adam dan Hawa. Alam anhakuma antilkuma syajara, bukankah aku telah melarang kalian berdua mendekati pohon ini? Beliau terangkan di sini, wanadahuma, huma, dhamir huma di sini al-maf'ul bi, ya'udu ala Adam wa Hawa, kembali kepada Adam dan Hawa. Artinya mereka berdua yang dimaksud adalah Adam dan Hawa. Wa hadha yadullu ala anna Allah kallamahuma min qabl. Dan ini menunjukkan Allah telah pernah berbicara kepada mereka berdua sebelum ini. Sebelum ini, wahai Adam, wahai Hawa, bukankah aku telah larang kalian? Menunjukkan bahwa kemarin-kemarin Allah sudah bicara kepada Adam dan Hawa, jangan dekati pohon ini. Kan gitu. Wa anna kalamallahi bi sautin wa harf. Dan kalam Allah, ucapan Allah itu dengan suara, dengan huruf, dengan suara, dengan huruf. Siapa yang mengatakan bahwa ucapan itu tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya, tidak ada kalimatnya, tidak ada kata-katanya, dia harus membawakan dalil. Orang yang mengatakan bahwa ucapan Allah itu tentu ada suaranya, ada kalimatnya, ada katanya, ada hurufnya, haruskah bawa dalil? Jawabnya tidak. Tidak. Kita diberi ilmu oleh Allah dari kita lahir sampai setua ini, sekarang ini, bahwa yang namanya kata-kata, ucapan itu pasti ada suaranya, pasti ada hurufnya. Nah, kalau tidak ada, maka butuh dalil. Maka butuh dalil. Sesuatu yang berada di atas. Sesuatu yang berada di atas. Agar tidak jatuh, itu butuh penyangga. Butuh tiang. Ya. Yeah. Ya kan? Sesuatu yang berada di atas kepala kita ini agar tidak jatuh ke bumi butuh tiang, butuh penyangga. Ya. Kalau dia diem, lain halnya dia terbang. Pesawat, ya. Kalau dia diem. Nah, ada sesuatu yang berada di atas kepala kita. Tetapi dia tidak jatuh menimpa kepala kita. Padahal tidak ada tiangnya. Tidak ada penyangganya. Butuh dalil enggak ini? Butuh. Ada enggak dalilnya? Ada. Ya. Bi ghairi amadin. Bahwa langit-langit itu kami bikin tanpa tiang. Tanpa penyangga. Ini dalil. Maka kita terima bahwa langit itu tidak ada tiangnya. Tidak ada penyangganya. Dan tidak jatuh ke bumi. Gitu ya. Sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Sesuatu yang keluar dari adat kebiasaan kita. Itu butuh dalil. Ya. Nabi Khidir sekarang ini masih hidup. Nabi Khidir sekarang ini masih hidup. Ucapan ini butuh dalil enggak? Ucapan seperti ini, Nabi Khidir yang pernah bertemu dengan Nabi Musa, melakukan tiga hal di hadapan Nabi Musa, sebagaimana yang disebut dalam surat Al-Kahfi, sekarang ini masih hidup katanya. Ucapan ini butuh dalil apa tidak? Butuh. Butuh. Karena kan aneh. Orang sezaman dengan Nabi Musa sampai hari ini masih hidup. Aneh kan? Nah, butuh dalil. Butuh dalil. Sekarang begini. Nabi Khidir sekarang sudah meninggal. Kalimat ini butuh dalil apa tidak butuh dalil? Tidak butuh dalil. Tidak butuh dalil. Karena hal yang wajar, normal, biasa. Jangankan zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Muhammad, bahkan zaman Imam Syafi'i, sekarang masih hidup, mustahil. Mustahil. Pasti sudah meninggal. Enggak butuh dalil. Yang butuh dalil sekali lagi, orang yang mengatakan bahwa Khidir sekarang masih hidup. Butuh dalil. Nah, mana dalilnya? Dia dituntut dalil. Mana dalilnya? Kalau tidak ada, kalau dia tidak bisa mendatangkan dalil, sahih tentunya harusnya. Tertolak ucapannya. Ya. Beda dengan orang yang mengatakan Nabi Isa sekarang masih hidup. Nanti akan diturunkan oleh Allah berpegangan di dua sayap malaikat, ya, yeah. Dan akan turun nanti di Damaskus, di Moskow, di Menara Putih, gitu. Ada dalilnya apa tidak? Ada dalilnya apa tidak? Ada, maka kita imani. Paham ya? Jadi orang yang mengatakan bahwa suara Allah tidak ada hurufnya, kata-kata Allah, kalimat Allah, ucapan Allah, firman Allah tidak pakai huruf, tidak pakai kata-kata, tidak pakai kalimat, tidak ada suaranya, maka dia dituntut dalil. Nah, sementara tidak ada. Sementara mana tidak ada? Adakah satu ayat, adakah satu hadis yang mengatakan Allah memang berfirman, tapi firman Allah tidak ada kata-katanya, tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya, mana? Nah, paling mereka memakai dalil yang tidak sahih. Sahih, dalilnya sahih. Ayat Al-Quran. Tapi tidak sahih. Tidak tegas mengatakan seperti itu dan keliru. Apa? Laisa kamitslihi syai. Allah itu tidak sama dengan apapun, tidak sama dengan kita. Berarti firman Allah tidak sama dengan firman kita. Ucapan Allah tidak sama dengan ucapan kita. Kalau ucapan kita ada kalimatnya, ada kata-katanya, ada hurufnya. Kalau kata-kata Allah tidak ada kalimatnya, tidak ada hurufnya. Ini tidak sahih. Apakah ketika kita mengatakan bahwa suara Allah itu ada hurufnya, ada kalimat Allah, ucapan Allah itu ada hurufnya, ada suaranya, berarti menyamakan Allah dengan ucapan kita? Tentu tidak. Tentu tidak. Kalau begitu, sama saja dengan mengatakan, kalau Allah punya tangan, sama dong dengan kita. Katanya, laisa kamitslihi syai. Katanya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak mungkin ada sesuatu yang sama dengan dia. Kalau kita punya tangan, Allah enggak mungkin punya tangan. Kalau kita punya wajah, enggak mungkin Allah punya wajah. Kalau kita berbicara pakai huruf, pakai suara, maka Allah berbicara tidak mungkin pakai huruf, pakai suara. Kalau begitu, bagaimana Allah mendengar? Allah melihat? Gitu. Kalau begitu, Allah mendengar, Allah melihat, sama dengan kita dong. Yeah. Kan mereka enggak berani menolak kan? Kita bahas orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah. Kita enggak bahas Jahmiyah dulu. Kalau Jahmiyah memang iya, sudah keterlaluan mereka. Ya, yeah. Bagi Jahmiyah memang sangat konsekuen mengatakan bahwa Allah itu enggak sama dengan kita dari alif sampai ya. Gitu. Kalau Allah, kalau kita mendengar berarti Allah tidak mendengar. Kalau kita melihat berarti Allah tidak melihat. Ini sudah kufur. Gitu. Tapi justru konsekuen dia. Karena untuk membedakan antara Allah dengan siapapun, maka Allah tidak punya sifat. Kan begitu kata Jahmiyah. Karena yang punya sifat melihat, mendengar, tinggi, besar, kecil, tua, baik, buruk, itu semua makhluk. Adapun Allah Tuhan bukan makhluk, maka tidak mungkin punya sifat. Berarti orang Jahmiyah menghilangkan seluruh sifat. Berarti Allah itu tidak ada sifatnya. Tidak besar, tidak kecil, tidak sedang, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di tengah, tidak melihat, tidak buta. Aneh juga itu ya. Melihat enggak, buta enggak. Berarti setengah melihat, setengah buta, kriyip-kriyip gitu ya. Apa katarak atau apa? Enggak juga. Pokoknya seluruh sifat yang ada pada diri makhluk tidak boleh ada pada diri Allah. Berapa ratus, berapa ribu ayat yang harus dicoret. Kan ayat-ayat Allah penuh dengan sifat-sifat Allah. Hadis-hadis Nabi penuh dengan sifat-sifat Allah. Apa yang kita baca dalam sholat penuh dengan sifat-sifat Allah. Harus dicoret semua. Maka ahlus sunnah wal jamaah, para imam tidak ragu-ragu bahwa orang-orang Jahmiyah telah apa? Telah kafir. Iya kan? Berarti Allah itu tidak Ar-Rahman, Allah itu tidak Ar-Rahim, Allah itu tidak As-Salam. Semua sifat ditiadakan. Ah, kita tidak bicara mereka. Tentang mereka terlalu mudah mematahkan hujahnya. Kufur. Subhatnya kecil. Jahmiyah subhatnya kecil. Dan saya kira hampir-hampir tidak ada kaum muslimin di negeri kita ini yang terkena subhat itu. Ya, ada tentunya. Tetapi sangat sedikit sekali. Yang subhatnya besar yang Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah ini. Ya, yang mengatakan kalau Allah punya tangan sama dong dengan kita, kalau Allah punya wajah sama dong dengan kita, kalau Allah punya jari sama dong dengan kita. Kalau Allah berbicara pakai suara, pakai huruf, pakai kata-kata, pakai kalimat, sama dong dengan kita. Sementara mereka tidak berani mengatakan, kalau Allah melihat sama dong dengan kita, kalau Allah mendengar sama dong dengan kita, kalau Allah hidup sama dong dengan kita. Ha, dari sini kita bisa mulai mematahkan hujah mereka. Ya, kan mereka enggak tolak kalau Allah itu hidup, kalau Allah itu mendengar, kalau Allah itu melihat. Padahal itu semua ada pada diri kita. Ah, kita tuntun mereka untuk mengatakan memang sama Allah mendengar, kita mendengar, tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran kita. Kita jarak 50 meter sudah enggak dengar. Allah miliaran kilometer dengar. Sama kita melihat, Allah melihat. Tetapi penglihatan kita tidak sama dengan penglihatan Allah. Sama Allah hidup, kita hidup. Tapi hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya kita. Begitu juga Allah berbicara dengan huruf, dengan kata-kata, suara, sama. Kita berbicara juga pakai suara. Tapi suara Allah, teruskan. Tidak sama dengan suara siapapun. Cukup huruf-huruf yang keluar dari diri Allah, ada sinnya, ada sotnya, ada ya-nya, tentu tidak sama dengan huruf yang keluar dari lisan kita. Selesai. Ketika mereka mengatakan Allah berbicara betul, tapi enggak pakai huruf, enggak pakai suara, ini memaksakan. Memaksakan takalluf. Dan secara dalil patah dengan kisah Nabi Musa kemarin. Bagaimana Nabi Musa meninggalkan istrinya di malam hari itu dalam perjalanan karena melihat apa kemarin? Melihat api, dengan harapan agar bisa menerangi dalam perjalanan, bisa minta bantuan, mungkin dia tahu yang bawa api itu bisa menunjukkan jalan. Begitu sampai mendekat ke api itu, tiba-tiba Nabi Musa mendengar suara. Apa suara itu? Innani anallah, wahai Musa, sungguh aku ini Allah. Gimana kita mau katakan itu apa masuk di hati Nabi Musa tanpa suara? Sulit. Dan apa beratnya bagi Allah untuk mengatakan, apa beratnya bagi Nabi untuk mengatakan Nabi Musa mendengar suara, mendengar ucapan Allah itu tanpa suara? Tentu sudah dijelaskan. Kan penting sekali. Penting sekali. Enggak dijelaskan, berarti ya suara Allah. Ada hurufnya. Bi harfin wa sautin. Paham ya? وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ يَتَعَلَّكُ بِمَشِيئَتِهِ. Dan ini menunjukkan bahwa ucapan Allah itu tergantung maunya Allah. Siapa yang akan diajak bicara, siapa yang dilarang, siapa yang disuruh, terserah Allah. Dan suara ini, ucapan ini setelah larangan. Setelah kemarin-kemarin, entah berapa tahun yang lalu, Allah melarang Adam dan Hawa untuk mendekati pohon tersebut. Sekarang Adam dan Hawa nekat mendekati pohon tersebut, maka Allah marah dan berkata dengan suara tadi, bukankah aku telah larang kalian berdua mendekati pohon tersebut? Dan terbukalah pakaiannya dan diusirlah mereka berdua dari surga, tinggal di bumi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini pelajaran besar bagi kita bahwa maksiat pasti berakibat baik apa buruk? Buruk. Maksiat kan kepada Allah, akibatnya buruk. Bayangkan, dari mulai hidup serba berkecukupan, apapun yang diinginkan pasti terlaksana, pemandangan yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa, namanya juga surga. Tidak harus bekerja usaha cari makan, sudah tersedia dengan segenap kelezatan dan kenikmatan. Tiba-tiba harus hidup tanpa pembantu, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa pakaian, kecuali harus berusaha sendiri, ya, mencari sendiri, dan hanya berdua di muka bumi ini. Itu pun tidak. Dalam riwayat, Adam dan Hawa diturunkan ke muka bumi sekaligus berbarengan di satu tempat, begitu? Tidak, berpisah. Satu di mana, satu di mana. Setelah berapa tahun baru bertemu. Kayak apa rasanya? Gara-gara maksiat. Ya, maka yakin kita seyakin-yakinnya. Makan riba, usaha riba, usaha pakai judi, usaha pakai suap, pakai tipu-tipu. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Bukan kebaikan yang akan kita dapati. Pasti keburukan. Hanya belum, tunggu saja. Belum. Sekarang belum. Dari dia korupsi sekian miliar, dia belum mendapatkan keburukannya. Dia masih mendapatkan kenikmatannya. Rumahnya jadi megah, mobilnya jadi mewah. Ya. Yeah. Belum, tunggu saja. Apa setahun, apa dua tahun, ada apa tiga tahun. Dan kita sudah lihat, kita sudah berapa puluh yang bertumbangan seperti itu. Ya. Yeah. Ah, masih mending disegerakan di surga, di dunia. Ya, disegerakan agar taubat, agar dengan dia dipenjara, agar dengan dia namanya dicemarkan di seluruh negeri ini. Lalu Allah mengampuni dia. Lalu dia bertaubat, dia tidak mengulangi lagi, ya. Ada baik daripada dia tidak ketahuan lalu mati. Lalu neraka, tentu lebih baik ketahuan, kemudian dipenjara, kemudian dicaci maki, dihujat oleh orang se-Indonesia. Tapi Allah ampuni dosanya. Ya, jelas, dua-duanya buruk. Ya, yakinlah kita dengan seyakin-yakinnya bahwa maksiat pasti berakibat keburukan. Jangan tertipu dengan keadaan sebulan dua bulan, setahun dua tahun. Jangan tertipu. Al-ayatul hadiyatu asyrah, ayat ke-11. Wa yawma yunadihim, pada hari Allah menyeru mereka, Allah memanggil-manggil mereka. Fayaqul, Allah bertanya, "Madza ajabtumul mursalin?" Apa yang kalian jawab terhadap para rasul itu? Apa sikap kalian terhadap para rasul itu? Apa jawaban kalian terhadap ajakan para rasul? Para nabi, para rasul, para da'i mengajak manusia untuk menyembah Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk meninggalkan syirik, maksiat. Apa jawaban kalian? Apa sikap kalian? Apa yang kalian perlakukan terhadap para nabi, para rasul, para da'i itu? Allah bertanya. Ya. Dan ini pada hari kiamat. Wa fi hadhihi al-ayati isbatul kalam min wajhain. Dari beberapa ayat di atas menunjukkan bahwa menetapkan bahwa Allah berkata, Allah berfirman, itu ada dua. An-nida wal qaul. Ada panggilan, seruan, istilah kita teriakan, dan ada ucapan biasa saja. Ya. Ada dua sifat dan dua-duanya wajib kita yakini. Wa hadhihi al-ayatu tadullu bi majmu'iha 'ala anna Allah yatakallamu bi kalamin haqiqiyyin. Dua-duanya menunjukkan bahwa Allah berbicara, betul-betul berbicara, ada suaranya, ada hurufnya. Kapan? Kapan? Mata sya'a, kapanpun. Kapan Allah kehendaki? Ketika Allah belum menciptakan bumi, ketika Allah sudah menciptakan bumi, ketika Allah menurunkan para nabi, para rasul, ketika para nabi, para rasul sudah tidak ada lagi, sekarang ini, sampai kapanpun hari kiamat. Kapanpun. Ini beda dengan sebagian Asy'ariyah yang mengatakan Allah sekarang ini sudah apa? Sudah tidak berfirman lagi. Karena apa? Mereka mengatakan bahwa sekarang ini Allah sudah tidak berfirman lagi. Karena wahyu sudah putus. Kan firman Allah itu wahyu. Wahyu sudah tidak ada lagi. Nabi sudah wafat kan? Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Allah sudah tidak berkata-kata lagi. Betul? Betul? Salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Karena ucapan Allah, firman Allah itu ada dua. Apa dan apa? Yang diwahyukan dan yang tidak diwahyukan. Yang diwahyukan betul sudah selesai. Di suhuf, di Taurat, di Zabur, di Injil, di Al-Qur'an, itu sudah selesai. Allah tidak berfirman lagi. Di Injil, di Taurat, di Zabur, di Al-Quran sudah selesai. Tapi jangan lupa masih ada satu lagi firman Allah, yaitu firman Allah yang tidak diwahyukan. Ya, kapan? Sudah sering kita bahas. Allah berkata kepada Jibril ketika apa? Ketika Allah mencintai seseorang. Allah berkata kepada malaikat penjaga rahim ketika ada calon bayi yang berumur 120 hari, 4 bulan. 4 bulan dari semenjak air ayah bertemu dengan air ibu. 4 bulan kemudian di rahim tersebut Allah berbicara kepada malaikat penjaga rahim itu, jadikan namanya Anu, kemudian umurnya sekian, rezekinya sekian, dan seterusnya. Itu Allah berbicara dan dicatat oleh malaikat penjaga rahim, ya, dan seterusnya. Ya. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa Allah berbicara termasuk nanti pada hari kiamat. Patahlah hujah sebagian orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan bahwa Allah sudah tidak berfirman lagi. Dengan apa? Bima sya'a. Dengan apapun yang Allah kehendaki. Ya. Gimana? Seperti apa ucapan Allah? Kaifa sya'a, terserah Allah. Kaifiyahnya hanya Allah yang tahu. Suaranya seperti apa? Model suaranya terserah Allah. Bi harfin wa sautin masmu'in. Dengan huruf, dengan suara yang terdengar. Dengan suara yang terdengar. Karena sebagian kaum muslimin sudah saudara kita beranggapan bahwa firman Allah itu tidak terdengar. Tidak kedengaran. Jadi simbol-simbol saja. Dan itu yang diterjemahkan oleh Jibril. Adapun yang terdengar oleh Nabi adalah suara Jibril. Tentu di sini benar bahwa Nabi mendengar suara Jibril, betul. Betul sekali. Ya. Tapi Jibril itu mendapatkan itu dari mana? Tentu dari Allah. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, Nabi mendengar Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu la raiba fi, dan seterusnya, Nabi dengar ini pertama kali dari siapa? Tentu dari Jibril. Bukan dari Allah. Nah, Jibril dengar dari siapa? Dari Allah. Kita fahami seperti itu. Ya. Adapun sebagian Asy'ariyah mengatakan Rasul dengar dari Jibril, seperti itu betul. Jibril dengar dari siapa? Dari Allah suara? Tidak. Simbol-simbol saja. Gitu. Dan itu kata-kata Jibril aja. Kata-kata Jibril. Ya. Berarti ucapan innani anallah, sungguh aku ini adalah Allah, berarti itu kata-kata Jibril. Mana mungkin Jibril berani mengatakan innani anallah. Tentu itu bukan kata-kata Jibril. Itu kata-kata Allah yang didengar oleh Jibril, lalu Jibril sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ahlus sunnah. Tidak memberatkan diri, tidak takalluf, memahami apa adanya. Apa beratnya mengatakan Allah berkata, pakai suara, pakai huruf, apa beratnya? Tinggal kita kasih keterangan bahwa suara Allah tidak sama dengan suara siapapun. Ya? Huruf-huruf yang keluar dari diri Allah tidak sama dengan huruf-huruf yang keluar dari mulut kita. Mudah kan? La yumathilu aswatal makhluki, tidak sama dengan suara makhluk manapun. Wa hadhihi al-aqidatus salafiyyah, inilah akidah salaf. Inilah akidah salaf, aqidatu ahli sunnati wal jamaah, akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Sekarang kita lanjutkan isbatun annal Qur'an kalamullah. Menetapkan bahwa salah satu kalamullah, salah satu ucapan Allah adalah Al-Qur'an. Hanya Al-Qur'an? Hanya Al-Qur'an? Tentu tidak. Ya Al-Qur'an, ya Injil, ya Taurat, ya Zabur, ya Suhuf, dan lain-lain kitab-kitab yang pernah Allah turunkan di muka bumi yang Allah tidak sebutkan namanya, tentu banyak. Semua adalah kalamullah, ucapan Allah, firman Allah. Thumma dzakara al-muallifu rahimahullah al-ayati. Bukan al-ayata ya, walaupun mansukh. Ini kan jamak mu'anas salim, ayatun, ayatani, ayat. Jama' mu'anas salim, kalau mansub tidak pakai fathah, tapi pakai kasrah. Al-ayati adalah ta, bukan ti, walaupun sama-sama mansub, satu i satu a, ya. Yeah. Belajar bahasa Arab tentu faham ini. Al-muallif rahimahullah menyebut ayat-ayat yang menunjukkan ala annal Quran kalamullah. Beliau menunjukkan ayat, beliau menyebut ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Wa hadhihi al-mas'alatu waqa'a fiha an-niza' al-kathir. Dalam masalah ini terjadi perselisihan yang besar sekali. Terjadi perselisihan yang panjang, yang banyak antara bainal mu'tazilati wa ahli sunnah. Enggak masalah. Enggak masalah. Perselisihan antara ahli sunnah dengan mu'tazilah. Enggak masalah. Perselisihan antara ahli sunnah dengan khawarij. Masalah? Enggak masalah. Perselisihan ahli sunnah dengan asy'ariyah, maturidiyah, jamiyah, jabariyah. Masalah? Enggak ada masalah. Yang masalah adalah perselisihan antara ahli sunnah dengan ahlu sunnah. Ini masalah. Kalau ahlu sunnah dengan Khawarij, ahlu sunnah dengan Mu'tazilah, ahlu sunnah dengan Rafidah, enggak ada masalah, memang berselisih. Memang harus berselisih. Dalam beberapa hal ya, bukan dalam seluruh hal tentunya. Perselisihan banyak itu tentang masalah ini. Yang lain tidak sebanyak ini, tidak sedahsyat ini. Gitu. Wahasala biha syarrun kathirun ala ahli sunnah. Dan muncul keburukan-keburukan yang banyak menimpa ahli sunnah. Gara-gara ini, dalam masalah ini, dalam masalah takdir, dalam masalah amal manusia itu ciptaan Allah, tidak sedahsyat ini keburukan yang menimpa ahli sunnah. Wa mimman udhiya fillahi fi dhalik, dan salah satu ahlus sunnah yang menderita sakit, disiksa karena masalah ini adalah al-imam Ahmad bin Hanbal. Entah sudah berapa kali nama beliau kita sebut di majlis ini. Berikut fitnah ini. Ya. Ya, kita salat dulu wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan sedikit. Wa mimman udhiya billahi fi dhalik. Di antara ulama yang menderita, disiksa, dipenjara dalam masalah ini bahwa Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran bukan makhluk, beliau adalah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah. Alladhi qala fihi ba'dul ulama, di mana sebagian ulama berkata tentang beliau, Inna Allah subhanahu wa ta'ala hafizul Islam. Sungguh Allah telah menjaga Islam ini atau menolong Islam ini. Lewat siapa? Lewat dua orang manusia. Yang dimaksud para ulama adalah setelah Nabi wafat. Ketika Nabi masih hidup, tentu lewat beliau. Ini yang dimaksud setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, Allah menjaga Islam ini. Jangan hancur ajarannya, jangan sampai punah. Lewat dua orang. Dalam situasi yang berbeda, keadaan yang berbeda. Yang pertama bi Abi Bakrin. Yang pertama Allah menjaga Islam lewat Abu Bakar dengan perantara Abu Bakar. Kapan? Yaumar Ridda. Pada saat muncul orang-orang murtad keluar dari Islam. Dan ini sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munculnya orang-orang murtad, mereka sudah Islam kemudian keluar. Itu di zaman Abu Bakar. Nah, dengan tangan Abu Bakarlah, lewat tangan Abu Bakarlah Allah menjaga Islam ini. Maka munculnya orang-orang yang murtad, tidak mau bayar zakat, tidak memudaratkan Islam dan kaum muslimin, tidak dimudaratkan. Justru mereka yang mendapatkan mudarat. Mereka mati, binasa, kalah, masuk neraka. Mereka yang dimudaratkan. Islam dan kaum muslimin insya Allah tidak dimudaratkan oleh tingkah pola mereka ini. Islam dan kaum muslimin tidak dimudaratkan. Ini yang pertama, Abu Bakar. Yang kedua, dengan manusia yang sedang kita bahas ini, bil Imam Ahmad yaumal mihnah. Di saat terjadi fitnah. Fitnah apa? Khalqul Quran. Fitnah yang menganggap bahwa Al-Quran itu makhluk. Ini fitnah besar yang melanda kaum muslimin. Allah jaga Islam ini, akidah ini, manhaj ini lewat Imam Ahmad. Antum bisa bayangkan, seandainya Imam Ahmad tumbang, seandainya Imam Ahmad menyerah, seandainya Imam Ahmad sama dengan imam-imam yang lain. Kan imam-imam yang lain mengatakan Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk. Itu diucapkan oleh Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini dan seterusnya dengan lisannya. Dengan lisannya, dan itu boleh karena ada bahaya, kemudorotan. Mereka menirukan, mengikuti Ammar bin Yasir. Kan Ammar bin Yasir mengucapkan kalimat kufur tentang Latta Uzza, Latta Uzza. Dengan apa? Dengan mulutnya, hatinya tidak. Ya, karena apa? Karena disiksa. Nah, seandainya Imam Ahmad sama dengan imam-imam yang lain menyerah, ya, tauriyah, mengucapkan Al-Quran itu makhluk dengan lisannya, tidak dengan hatinya, dan itu boleh. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kan orang-orang awam, kaum muslimin, terlalu sikoh dengan beliau. Dan tentu tidak tahu rahasia beliau. Beliau mengucapkan dengan lisannya, tidak dengan hatinya. Kan orang-orang enggak tahu. Orang-orang awam enggak tahu. Kalau ulama, tahu. Ya, bagi para pelajar, ahlu sunnah, tentu tahu Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Yahya Al-Qoton, dan seterusnya, Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawi, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, mereka tahu, oh pasti ini dengan lisannya. Tahu. Para pelajar yang belajar. Tapi orang-orang awam enggak tahu. Oh, Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, Al-Quran itu makhluk, selesai. Ya. Nah, istilahnya benteng terakhir lah. Istilahnya benteng terakhir. Ya. Dengan Imam Ahmad teguh, tegar, mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, Al-Quran itu kalamullah, maka usaha apapun yang dilakukan oleh Khalifah Al-Ma'mun dengan gurunya Ibnu Abi Du'ad, tidak memudorotkan akidah kaum muslimin. Karena umumnya kaum muslimin sikoh dengan Imam Ahmad, tentu tidak sikoh dengan Khalifah Al-Ma'mun, tidak sikoh dengan Ibnu Abi Du'ad dan teman-temannya kaum Mu'tazilah sampai dengan hari ini. Ya, ada enggak kaum muslimin yang sikoh sama jin? Ada enggak? Saya kira enggak ada. Kalau toh ada segelintir. Ya, yang sikoh dengan ulama-ulama salaf ahlu sunnah ribuan. Ribuan. Ya. Hanya karena sesuatu. Kalau hari itu karena kekuasaan. Khalifah Al-Ma'mun. Nah, hari ini karena media. Ya. Coba jil tanpa media. Ya. Jil itu atau Islam Nusantara atau apalah tanpa media, dari masjid ke masjid dakwah, mendakwahkan Islam liberal, laku enggak kira-kira? Ya. Ditinggalkan oleh kaum muslimin. Sama dengan Ahlus Sunnah Salaf, kan dari masjid ke masjid. Dari masjid ke masjid. Ya. Tapi kaum muslimin menyambutnya. Ya, tentu ini semua hidayah dari Allah. Ya, tapi kan ada sesuatu, ada asbab di situ. Ada hujah, ada dalil, ada qala Allah, ada qala Rasul. Ini yang membuat kaum muslimin siqah. Ah, lihat. Imamnya kaum muslimin, Al-Imam Ahmad. Kaum muslimin siqah dengan beliau. Tidak siqah dengan Khalifah Al-Ma'mun. Maka walaupun beliau dipenjara, disiksa, tidak boleh berbicara, bahkan ketika dikeluarkan dari penjara masih harus di dalam rumah, tidak boleh keluar rumah, tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Sampai seorang ada anak muda dari Andalus, dari Spanyol, Baqi bin Makhlad, mau berguru dengan beliau, tidak bisa menemui beliau di masjid. Nah, tapi sebagai benteng. Wal mihnatu huwa anna al-ma'mun afallahu anna wa anhu. Ini akhlaknya ulama, adabnya Syekh Utsaimin. Walaupun tentu kita tahu siapa Khalifah Al-Ma'mun, kesalahan-kesalahan beliau, kejahatan beliau memenjarakan Imam Ahmad, tapi Khalifah Al-Ma'mun muslim apa kafir? Kafir apa muslim? Muslim. Tetap beliau mengatakan afallahu anna wa anhu. Semoga Allah ampuni beliau, Allah ampuni kita dan beliau. Gitu. Ini adab, enggak ada cacian. Enggak ada makian, enggak ada hujatan. Tidak seperti orang-orang Khawarij itu. Menyebut Syekh Al-Albani dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas. Menyebut Syekh bin Baz dengan sebutan-sebutan yang tidak sopan. Apalagi ustaz-ustaz kita habis. Ya, dijuluki, dilakopi dengan julukan-julukan yang sangat tidak pantas. Nah, lihat Ahlus Sunnah. Orang yang paling lembut. Ucapannya lembut, enak didengar. Hujah-hujah, bid'ah katakan bid'ah, syirik katakan syirik. Tetapi tidak ada cacian, makian, hujatan. Tidak seperti ahlul bidah mengedepankan cacian, makian, hujatan. Bukan dalil, bukan hujjah. Ajbaran nasa ala ayyakulu biqalqil Qur'an. Beliau Khalifah Al-Ma'mun memaksa manusia, lebih tepatnya memaksa para ulama untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Sampai ada apa? Ada jasus, ada intel yang dikirim ke majlis-majlis ilmu. Majlis-majlis ilmu. Suruh nanya, ya Syekh, Al-Quran makhluk bukan? Ketika jawab, bukan makhluk, langsung tangkap. Bawa penjara. Sekali, dua kali, tiga kali, para ulama, para pelajar tahu Kalau ada yang nanya, pasti ngetes nih. Mau dipenjara, maka terpaksa diucapkan dengan lisannya. Atau kadang-kadang dengan jarinya. Ya Syekh, Al-Qur'an makhluk bukan? Nah, dijawab, Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur, kullu hadhihi makhluk. Ini semua makhluk. Maksudnya ini jari. Gitu. Jari makhluk, gitu. Ada yang begitu. Al-Qur'an sama dengan Taurat, sama dengan Injil, sama dengan Zabur, sama-sama firman Allah. Pakai jari begitu. Nah, ini tauriyah, ini takwil. Untuk menghindarkan diri dari siksaan penjara, begitu. Begitu para ulama, tidak menantang-nantang penguasa. Namanya juga penguasa, bisa berbuat apa saja. Udah, ya. Enggak ditentang. Oh, siapa yang mau nanya? Saya jawab, ya. Oh, Pancasila kafir, UUD 45 kafir. Ini kan nantang-nantang, ngapain? Ya, udah bahas saja tentang sholat, tentang puasa. Khawarij nantang-nantang. Ya, seperti kejadian Tanjung Priok, Kuai Jepara, itu kan karena nantang-nantang. Apa untungnya coba? Ya, penguasa. Berkuasa, punya pasukan, punya senjata, kita punya apa? Kenapa memaksakan diri? Ya sudah. Ya. Padahal Imam Ahmad seandainya beliau mau nekat, seandainya beliau mau menggerakkan massa, istilah kita, entah berapa juta massa yang siap bergerak mengepung istana barangkali. Istilah kita demo. Mendemo Khalifah Al-Ma'mun, mereka pakai kekuasaan, mereka pakai pasukan, Imam Ahmad pakai massa. Sekian juta kaum muslimin bawa tulisan Al-Qur'an bukan makhluk. Al-Qur'an bukan makhluk. Ya. Antum kira Imam Ahmad bodoh? Imam Ahmad enggak kepikiran untuk demo seperti itu? Siapa tahu dengan ini Khalifah Al-Ma'mun takut. Khalifah Al-Ma'mun merasa kecil karena yang datang kan jutaan. Ya. Saya kira tidak ada yang berpihak kepada Khalifah Al-Ma'mun kecuali yang dibayar. Enggak ada Imam Ahmad seperti itu, sudah ngalah. Kalau ditanya, jawab. Apakah Al-Qur'an makhluk? Bukan. Al-Qur'an bukan makhluk, kalamullah. Kalau ditanya, kalau enggak ditanya sudah dia, udah bahas yang lain saja. Dan Ali bin Ma'in, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Yahya Al-Qattan, Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai, ini kan guru-guru Imam Bukhari. Guru-guru Imam Bukhari, Imam Ahmad termasuk gurunya Imam Bukhari, tapi kan jauh sekali. Muhammad bin Yahya, ya. Ini imam-imam besar yang ada di Basrah waktu itu. Dan mereka tidak mancing-mancing, sudah. Belajar tentang sholat, belajar mustalahul hadith, belajar tentang tafsir, enggak mancing-mancing. Gitu. Tidak seperti kaum hizbiyin, harokiyin, hari ini, khawarij, mancing-mancing penguasa. Mancing-mancing emosi penguasa. Ulama tidak. Ngalah. Berkat beliau mengalah, Allah berikan hadiah, Allah berikan kebaikan, Allah matikan Al-Ma'mun dan seterusnya. Walaupun anaknya penggantinya belum langsung ahlu sunnah, tapi yang sekian kan dari Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, terus sampai Al-Mutawakkil Billah, kan rujuk ke Ahlu Sunnah. Rujuk ke Ahlu Sunnah. Ya, yeah. Sepeninggal Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, dan seterusnya, 3 atau 4 setelah itu, kan Allah tampilkan Al-Mutawakkil. Nah, ini rujuk ke manhaj Ahlu Sunnah. Ah, gantian. Sekarang Imam Ahmad yang dibesarkan. Imam Ahmad yang diberi tempat. Ya, dan Imam Ahmad diberi kesempatan untuk membalas Ibnu Abi Du'ad. Gitu. Kan dulu waktu Al-Ma'mun masih hidup, Khalifah Al-Ma'mun masih hidup, Imam Ahmad dihancurkan, dipenjara, disudutkan, disiksa gara-gara mulut Ibnu Abi Duat ini. Ya sekarang gantian. Sekarang gantian. Ya. Imam Ahmad membalas? Imam Ahmad membalas? Tidak, ini dia. Inilah orang yang berilmu, tidak dibalas. Sudah diampuni saja. Ya. Padahal kalau beliau mau balas habis. Kan khalifah sudah sikok dengan beliau. Sudah mengikuti apa maunya beliau. Beliau taat. Inilah imam. Ya. Dan inilah keadaan di mana ketika para tokoh, para ulama, kaum muslimin, para pelajar sabar terhadap kezaliman, keburukan penguasa, sabar tidak menyerang, tidak mendemo, tidak menghujat, maka Allah akan berikan sesuatu. Allah akan ganti lebih baik. Sebagaimana dulu para sahabat dan para tabi'in di zaman Anas bin Malik bersabar ketika diuji dengan Hajjaj bin Yusuf, pemimpin yang sangat zalim, kejam, tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berseberangan dengan dia. Sabar para sahabat, para tabi'in. Allah matikan Hajjaj bin Yusuf. Allah gantikan dengan seorang alim yang luar biasa berilmu, bertakwa, Umar bin Abdul Aziz. Wallahu ta'ala. Ya, itu saja. Ada satu atau dua pertanyaan? Apakah surga Nabi Adam adalah surga yang disiapkan untuk orang-orang yang beriman? Zahirnya seperti itu. Tidak perlu kita, kan ada kata-kata jannah, surga, sudah. Ya. Loh, bagaimana dengan kalimat ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qatara fi qalbi bashar? Nah, perkecualian bahwa surga itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan oleh hati manusia, kecuali Adam dan Hawa. Ya. Tidak dikeluarkan, ya kecuali. Ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat surga? Pernah. Berarti perkecualian. Tidak bertentangan. Ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qatara fi qalbi bashar. Tidak berketentangan. Bagaimana subhat orang-orang non-muslim yang menyalahkan Nabi Adam bermaksiat kepada Allah menjadikan sebab manusia turun ke dunia? Ini kan sudah ada perdebatan antara beliau, antara Nabi Adam dengan Nabi Musa. Siapa yang menang? Kan mirip-mirip begitu ya. Kalau bukan karena engkau mendekati pohon larangan itu, wahai Adam, kita semua akan lahir di surga. Sudah dijawab oleh Adam. Perdebatan itu. Dan siapa yang menang? Adam. Bukan Nabi Musa. Gitu. Artinya itu kehendak Allah. Dan salahkah Nabi Adam? Ya jelas salah. Tapi kan sudah diampuni. Sudah diampuni, Allah sudah mengampuni Nabi Adam. Selesai. Ya. Dan itu kan memang kehendak Allah. Lihat, sebelum Adam diciptakan, Allah bilang apa kepada malaikat? Wahai malaikat, aku akan ciptakan Adam di surga ini agar hidup bersama kalian kekal di surga ini. Begitu? Tapi kalau Adam macam-macam, nanti ya saya keluarkan dari surga. Kalau Adam dan Hawa tidak macam-macam, selalu taat, ya akan terus hidup di surga kekal. Begitu? Tidak. Tapi wahai malaikat, aku akan jadikan khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lihat. Dari awal sebelum Adam diciptakan, Allah sudah bilang bahwa aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Adam dan anak turunnya. Ya, kita semua. Allah menghendaki Adam dan Hawa memang harus hidup di muka bumi, bukan di surga. Tapi jalan ceritanya seperti tadi. Ya. Mengapa As'ariyah dan Jahmiyah mengatakan kita kafir? Karena berpendapat bahwa Allah memiliki wajah dan tangan. Ya, tanyakan kepada mereka. Ya. Kan yang mengatakan As'ariyah dan Jahmiyah, ya. Bukan kita. Terserah. Terserah dan tidak, jangan terlalu pusing ya. Jangan terlalu pusing. Ya Rasulullah oleh Abu Jahal Abu Lahab dibilang apa? Gila, penyair gila, majnun, kemasukan jin. Itu seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dibilang kafir. Dia nih. Kita jangan balas mereka kafir. Jangan. Dan enggak ada, antum bisa cek pengajian salaf di seluruh Indonesia atau enggak usah jauh-jauh Jakarta ini ya. Ada enggak yang mengatakan As'ariyah kafir, Maturidiyah kafir? Ada enggak? Enggak ada. Karena membatasi sifat Allah cuman ada 20. Ya, berarti kan menolak ayat was-samawati matwiyatun biyamini, bahwa langit-langit itu akan aku gulung dengan tanganku, tangan kananku. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Ya. Berarti kan mereka menolak ayat ini. Kalau mereka ditanya, Pak, dengan apa Allah akan menggulung langit? Kira-kira jawabnya apa? Eh? Waduh. Udah terserah Allah saja pakai apa, ngapain begitu? Ya ayatnya kan ada, Pak. Ayatnya kan ada was-samawati matwiyatun biyamini. Ya. Kalau enggak tahu suruh baca dulu ya kan. Baca. Udah baca, Pak, udah. Dengan apa ya Allah mau menggulung langit? Ya, dengan apa? Ah, kalau dia beriman, ya dengan tangan kanan. Gitu. Berarti Allah punya tangan kanan? Enggak. Ah, gimana coba? Ya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, tapi Allah enggak punya tangan. Aneh sekali. Dengan apa Allah menciptakan Adam, Pak? Ya. Mudah-mudahan mereka tahu. Kalau enggak tahu ya sebutkan ayatnya, ya. Ma mana aka antas sudah lima kolak tu biadaya. Aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Ya. Udah baca, suruh ngulang-ulang mungkin 3 kali, 5 kali. Habis itu kita nanya, dengan apa Allah menciptakan Adam? Kira-kira jawabnya apa? Ya, kalau enggak berani menolak, ya tentu dengan kedua tangannya. Berarti Allah punya kedua tangan? Tidak. Aneh sekali. Ya, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, tapi Allah enggak punya tangan. Aneh ya? Gitu. Ah, kecuali kalau mereka mau konsekuen. Berani enggak? Dengan apa Allah menciptakan Adam dengan tangannya apa tidak? Tidak. Ah. Luar biasa ini keberaniannya untuk menolak ayat. Kan ayat yang mengatakan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Lalu ada yang berani mengatakan Allah menciptakan Adam tidak dengan kedua tangannya? Berani sekali. Maka dalam hal ini Ahlus Sunnah yang paling berbahagia. Mengatakan apa adanya seperti yang Allah firmankan, bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, dan Allah tentu memiliki tangan-tangannya dua. Tangannya seperti apa, wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Tentu tidak sama dengan tangan siapapun. Wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun, dan seterusnya, wallahu ta'ala a'lam. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.